Bagaimana yang benar dalam nafkah? Apakah istri yang menggaji apakah istri yang memegang gaji suami? Atau istri hanya diberi saat meminta? Berdosa apabila istri menolak untuk digauli ketika ada masalah di antara keduanya. Terkena ke hukum talak apabila istri mengucapkan kata cerai. Oleh saya merasakan ada sebuah permasalahan di sini yang saya anggap pertanyaan-pertanyaannya mengarah kepada sesuatu yang khusus. Ya, kalau pertanyaannya ilmiah berkaitan dengan masalah umum misalnya, kaitan dengan orang per orang, tidak ada masalah sih jawab. Ya. Tapi yang saya nasihatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan kepada setiap orang yang sudah menjalin rumah tangga, ya, khususnya kepada yang bertanya, semoga Allah memberikan taufik untuk keduanya dan apa memberikan sifat saling pengertian dan memberkahi pernikahan mereka berdua. Yang saya nasihatkan bahwa suami istri itu harus ada saling pengertian. Ya, harta apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta dia, ya, adalah hartanya, miliknya. Istri punya hak dari harta suami, suami punya kewajiban untuk menafkahi istri, ya, punya kewajiban dari menafkahi istri. Semua orang memahami tugasnya masing-masing, haknya masing-masing. Tapi yang menjadi banyak permasalahan di rumah tangga, tatkala setiap orang merasa dia sudah menunaikan haknya, dia sudah menunaikan tugasnya dan meminta haknya, ini menimbulkan banyak masalah. Mereka ada setiap dari suami dan istri hanya berpikir menunaikan kewajiban, adapun haknya, ya, dia banyak memaafkan, banyak mengerti, saya kira tidak akan terjadi banyak masalah. Nah, adapun hal-hal yang ditanyakan berdosa ke tidak, semua orang paham ya tentang hal itu, ya, paham tentang hukumnya, istri menolak misalnya kalau diminta oleh suami, paham. Cuman saya khawatir ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada hal-hal yang khusus kalau saya jawab nanti dipakai apa namanya